Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut yang ketiga, maf'ul fi. Maf'ul fi, kata keterangan tempat atau waktu. Keterangan tempat atau waktu. Saya pergi ke pasar, itu keterangan tempat. Saya hadir pada hari Sabtu, itu keterangan waktu. Nah, kayak gitu. Ini disebut maf'ul fi atau istilah lainnya dzaraf, dzarfun, yang kita pernah pelajari dulu. Dzarfun. Lihat pengertiannya, al-maf'ul fihi wa yusamma dzarfan, maf'ul fi wa yusamma, dan dinamakan juga dzaraf. Istilahnya kata keterangan, ya. Kata keterangan, huwa adalah ismun, isim, yuzkaru, disebut, libayan, untuk menjelaskan, zamanil fi'li, waktu perbuatan, au makanihi, atau tempat perbuatan. Misal contoh, zahabtu yaumal ahadi. Lihat yauma di situ maf'ul fi, jadi mansub. Bukan yaumu. Saya pergi yaumal ahadi. Ini yaumal ahad, ini namanya maf'ul fi. Kata keterangan apa? Waktu. Sumtu yaumal khamis. Aku puasa pada hari Kamis. Dibaca yauma bukan yaumu. Karena dia sebagai keterangan waktu. Kuntu amamal ustazi. Aku berdiri amama depan ustaz, ustaz. Namal kalbu khalfal babi. Nama tidur. Al kalbu fa'ilnya kan? Anjing. Khalfa? Khalfa. Amama di depan, khalfa di belakang. Al babi pintu. Anjing tidur di belakang pintu. Ya kejepit nantinya. Kau di balik pintu, lihat. Khalfa, dibaca khalfa, bukan khalfu, bukan khalfi. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul fi. Namun amama itu dan khalfa tidak pernah berubah jadi amamu, tidak pernah jadi amami. Tidak pernah berubah. Nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi tetap amama terus. Gak pernah jadi amami, gak pernah jadi amamu. Khalfa juga. Khalfa itu gak pernah jadi khalfi, gak pernah jadi khalfu. Jadi dalam ayat wa khalafa min ba'dihim khalfun adau shalah wa khalafa min ba'dihim. Nanti kalau bisa berubah wa khalafa min ba'dihim, antara lewat khalfun, nah itu baru bisa berubah di situ. Ada istilah khalfun. Yang kalau di sini khalfa di sini kalau sebagai maf'ul fi, ya pokoknya mansub atau harakatnya itu fathah. Kalau itu nanti bisa berubah maknanya kalau dia jadi dhamma. Nah, kalau kita lihat seperti itu berarti keterangan ini maf'ul fi itu ada dua macam. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Maka ada zorful zaman, ada zorful makan. Zorful zaman sobahan, pagi, keterangan waktu ya. Gudwatan, pagi. Bukrotan, pagi. Namun kalau ini bahasa aminya, bahasa ami itu bahasa ngetrennya di Arab, bukro itu besok. Kapan kamu datang bukro? Dan kalau dia bilang bukro itu besok-besok, atau kalau arti bahasa Indonesia, artinya enggak janji dia. Saya KTP-nya jadinya kapan? Bukro. Saya kira bukro besoknya, datang lagi besok. Saya kan bilang kemarin bukro. Besok, ya berarti besok-besok kan kalau kita. Ya? Iya, besoknya enggak tentu. Makanya besok-besok kan. Masaan, petang. Maka ada zikru sobah wal masa. Zikir pagi dan petang. Namun kalau istilah masa itu pada maghrib. Istilah masaan itu badal maghrib. Zikir sore afdolnya badal maghrib. Badal maghrib. Istilah secara bahasa. Itu pendapat yang paling kuat. Jadi kalimat Allahumma inni amsaitu. Nah, amsaitu artinya petang, itu badal maghrib. Itu istilah yang tepat. Seperti kalimat auzubi kalimatil itamati min syarri ma khalaq. Itu pakai istilah masa. Namun yang dimasukkan situ fil lail. Di waktu malam. Maka dibacanya di waktu malam. Itu sudah masuk maghrib. Jadi zikir pagi petang, pagi itu dari ba'da subuh, dari masuk subuh sampai mendekati zuhur. Petang itu dari ba'da maghrib sampai pertengahan malam. Asilan petang. Bukrotaw wa asila. Pagi dan petang. Makanya saya senang sebut petang, bukan sore. Petang artinya badal maghrib. Lailan, malam. Naharon, siang. Yauman, hari. Usbu'an, minggu. Satu pekan. Syahron, bulan. Bulan kalender, bukan bulan di langit. Bulan di langit apa? Komar, Komaruddin. Ngatanya Komaruddin, oh berarti bulan agama. Oh, cahaya agama maksudnya. Sanatan, tahun. Aman, tahun. Kornan, kurun. Satu kurun. Abadan, selamanya. Hinan, hinan, ketika. Tarotan, kadang-kadang. Sabikon, akan datang. Ya. Saatan, jam. Al-an, sekarang. Al-an, saiki. Qobla, sebelum. Qobliyah. Ba'da, sudah. Amsi, kemarin. Anifan, baru saja. Dia kapan datang? Oh, anifan, baru saja. Jitu anifan, saya baru saja datang. Zarful makan. Amama, di depan. Kudama, di depan. Khalfa, buri, belakang. Waro'a, belakang. Fok, atas. Fokul masjid, di atas masjid. Tahta, bawah. Al-hirratu tahtal kursi, kucing itu di bawah kursi. Yamin, kanan. Shimal, kiri. Ashabul yamin, golongan kanan. Ashabul shimal, golongan kiri. Baina, antara. Haula, sekitar. Indah, di sisi. Iza, kalau enggak salah di sisi juga ini. Jeda dulu. Tanda tanya dulu enggak, Pak? Iza. Sudah sampai maful fi. Itu sudah selesai, sebenarnya yang lanjutannya itu cuma tambahan aja itu.